atuhumu kama atuhumu asroh kama atuhumu asroh itu namamu innama ana abdu fakuru abdullahi wa rasul akhwajahu. Sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melampaui batas di dalam memuji atau menyanjung kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berlebihan memujiku, menyanjungku. Kama atalatun nasara ibnu Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani terhadap ibnu Maryam, terhadap nabinya yaitu Isa ibnu Maryam. Melampaui batas sehingga mereka menjadikan Isa ibn Maryam sebagai rab yang disembah, sebagai Tuhan yang disembah. Innama ana abdun, hanyalah aku ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdun, seorang hamba, yaitu hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhi, Abdullah wa Rasuluhi, maka katakanlah hamba Allah yang Rasulnya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila tarfa'uni fawqa manzilati alladhi anzalna Allahu biha, yaitu janganlah kalian wahai manusia mengangkatku di atas derajat apa yang Allah SWT tempatkan derajat kepadaku, yaitu sebagai hamba dan rasul. Fala tafritu fi ta'zimi, maka janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mengagungkanku, di dalam memuliakanku, di dalam memujiku. Janganlah kalian berlebihan. Innama ana abdun, hanyalah aku ini adalah seorang hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tufridu fi ta'ati wa tasbiqi, dan janganlah kalian berlebihan di dalam mentaatiku, dan janganlah kalian berlebihan di dalam wa tafratu fi ta'ati wa tasdiqi, dan janganlah kalian menyepelekan. Tafrito itu terlalu, kalau tafrito ini menyepelekan. Janganlah kalian menyepelekan di dalam taat kepadaku, dan janganlah kalian menyepelekan istilah membenarkanku. Innama ana Rasulullah, dan hanyalah aku ini adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala tufritu dan wala tufratu, ini diperhatikan, yaitu janganlah kalian berlebihan terlalu sangat. Tufrat, ifrat, sehingga menyanjungku, sehingga mengangkatku, berdoa kepadaku, meminta syafaat kepadaku, ini berarti ifrat, berlebihan terlalu ke atas. sehingga Rasulullah SAW diminta-mintai, disanjung-sanjung sedemikian rupa, nurun nur dan sebagainya. Bahkan sebagian mengangkat Rasulullah SAW sebagai Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyatu ke dalam Rasulullah SAW, mempunyai sifat kholiyah atau wahdatul wujud. Maka yang sebenarnya adalah ifrad, mengangkat derajat Rasulullah SAW ke tingkat kepada ketuhanan. Adapun tafrid, ini janganlah kalian menyepelekan, meremehkan di dalam taat kepadaku dan di dalam membenarkanku. Maka berapa banyak orang yang mereka tafrid, menyepelekan, menterlantarkan, lepas dari ketaatan kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah, tidak mau diatur dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi keputusan Rasulullah SAW. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Ini ya illa wahyu yuha, tidaklah nama yang teku anhal, tidaklah Rasulullah SAW berucap kecuali wahyu yang diwahyukan. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya hadis-hadis yang sahih, bukan hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang sangat dhaif. Maka di sana ada kewajiban yang telah diterapkan oleh para ulama ahli hadis untuk umat ini mengikutinya. Apa saja yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, telah ditentukan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini wajib untuk diambil dan diikuti dan tasdik, dibenarkan. Sehingga termasuk orang-orang yang tafrid, menyebelikan kedudukan Rasulullah SAW, mereka tidak menganggap bahwasanya Rasulullah SAW adalah seseorang yang harus diikuti, sehingga mereka sebaiknya lebih mengambil jalan hidupnya orang-orang kafir, lebih mengambil jalan hidupnya orang-orang Nasrani dan Yahudi, lebih senang mengambil jalan hidupnya orang-orang yang sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka. Maka sikap-sikap seperti ini adalah tafrid, menyepelekan dan menterlantarkan Rasulullah SAW. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, asyarhu ijmali, secara secara global di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis-hadis al-anbiya, dan juga hadis Muslim. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, yang hal Nabi SAW di hadal hadis ummatahu an tajawazul hajja fi madhi. Nabi SAW melarang di dalam hadis ini pada umatnya, melarang agar mereka tidak melampaui batas di dalam menyanjung Rasulullah SAW. li'alla yu'addi ila raf'ihi fawqa manzilatihi alladhi anzalahu Allah biha, agar sanjungan yang berlebihan tersebut agar tidak menjurus untuk mengangkat derajat Rasulullah SAW di atas apa yang Allah SWT berikan kedudukan tersebut, yaitu sebagai Nabi dan Rasul, sebagai hamba Allah, bukan sebagai ilah, bukan sebagai Tuhan yang diibadahi. Summa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam as-sirata as-sawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang jalan yang lurus. Wa huwa alladhi yanbaghi an nattasifahu bihi wa hiya al-ubudiyyatu lillahi tabaraka wa ta'ala. Jalan yang lurus itu adalah yang sepantasnya seseorang ini harus mempunyai sifat ubudiyah, bahwasanya Rasulullah SAW adalah mempunyai sifat ubudiyah, seorang hamba, menghamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan sebagai sama-sama sesuatu yang disembah. Maka ini adalah sifat yang pantas diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai hamba, bukan sebagai ilah atau sesembahan. Warisalah, dan juga yang dipantas untuk disifati yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah warisalah, orang yang memegang kerasulan, orang yang menjadi utusan Allah SWT di kalangan manusia. Adapun rasul yang diutus dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril. Sehingga Allah SWT di dalam memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui rasulnya yaitu dari malaikat, yaitu malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada rasul dari kalangan manusia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yaqdhi tasdiquhu bima akhbara. Maka yang demikian menjadikan konsekuensi, yaitu untuk membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu berucap dari hawa nafsu, dan hanyalah ucapan Rasulullah SAW adalah dari wahyu yang diwahyukan. Wa ta'at fima amara, dan mentaati apa-apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Bastina ma anhu naha wa zajara, dan menjauhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dari suatu larangan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk memakan barang-barang yang haram, maka kita tinggalkan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu dhimabin haramun, setiap binatang yang mempunyai taring, setiap binatang yang mempunyai taring, maka itu adalah haram. Maka haram termasuk anjing, kucing, seluruh binatang yang mempunyai taring, maka haram. Maka adalah termasuk dari larangan Rasulullah SAW. Wa kullu dhimmin haram, dan setiap binatang arah burung yang mencakap, yang bisa untuk memangsa, mangsanya, maksudnya juga haram. Makin adalah hadis dari yang suami. Bukan adalah kamu untuk memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang suami. Maka segala sesuatu yang diperintahkan dalam hadis dari yang suami, maka di sana mengandung hukum yang harus diterapkan dan dipakai. Wala ya'budallaha illa bima syara'a, dan tidaklah seseorang tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali yang telah Allah SWT syariatkan. Dan betul syariat Allah SWT yang disyariatkan kepada manusia yaitu adalah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang pun yang membuat syariat-syariat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan kepada Rasulullah SAW agar umatnya mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW merupakan apa? Merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mengadakan acara yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bid'ah. Man ada sapi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Barang siapa yang mengadakan suatu amalan yang tidak ada perintah di dalam agama, maka tertolak. Itulah makna daripada bid'ah, mengadakan syariat. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa warad. Maka barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka tertolak. Maka ini sabda Rasulullah SAW sebagai patokan seseorang beribadah kepada Allah SWT, yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga segala sesuatu yang dicanam di mana ibadah ini harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu perbuatan yang di sana mengandung ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka adalah batil, adalah bid'ah. Dan tentunya ibadah di sini bukan berarti perkara-perkara dunia, bukan. Perkara agama ini berbeda dengan perkara dunia. Perkara dunia seperti makan, minum, naik kendaraan, tidur. Maka yang seperti ini bukan bagian dari sesuatu yang harus dipastikan di dalam agama. Kamu kalau mengikuti sunnah Rasul, kamu harus naik unta, nah seperti itu. Kamu harus tidurnya di tanah, tidak boleh di depan. Rumah kamu harus kecil, 2x3 meter. Makanan kamu harus kurma, enggak seperti itu. Karena itu adalah urusan dunia. Kalau urusan dunia, maka bagi manusia diperbolehkan selama misalnya tidak mengandung dosa. yang berlebihan. Kulawas lahu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebihan. Sehingga kita naik kendaraan, apa saja kendaraan boleh, makan ini makan itu boleh, tidak harus kurma, tidak harus minum susu kambing, karena ini adalah urusan dunia bukan urusan agama. Baju juga seperti itu, boleh selama di sana apa? Selama baju itu yang pertama baju. Pada dasarnya baju itu adalah boleh dipakai, tapi ada batasannya. Selama tidak memakai baju-baju yang biasa sebagai adatnya orang-orang kafir, nggak boleh kalau memakai adat bajunya orang-orang kafir. Memakai sama-sama memakai jubah, ya kan? Ini ada selempangnya, ada salibnya. Oh ternyata jubahnya pendeta, nggak boleh. Dan di sana disediakannya untuk memakai pakaian yang menampakkan ciri keislaman, ciri sebagai seorang muslim. Adapun baju-baju yang biasa dipakai baik itu orang kafir atau orang Islam atau yang lain, maka boleh-boleh saja. Pakai kaos, pakai celana, boleh. Al-Fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Allah yang pertama, tahrimul ghulu fi ta'dhimil anbiya'i was-shalihin. Haramnya berlebih-lebihan di dalam mengagungkan para nabi dan orang-orang saleh. Sampai berkumpul, beristighosah, meminta-minta kepada orang-orang saleh, meminta para nabi, berdoa kepada mereka agar dikeluarkan dari kesulitan. Maka perbuatan sini adalah perbuatan berarti dia meminta kepada makhluk, meminta kepada nabi dan para orang rasul. Ini perbuatan kesyirikan, maka haram. Mengagungkan guru-guru mereka, mengagungkan pembesar-pembesar mereka. Ini bekas presiden nih, diagungkan. Diyakini bahwasanya kalau ziarah di sana itu mengandung berkah. Berkah dari mana? Berkah yang punya Allah SWT. Tidaklah berkah itu bisa didapat oleh seseorang kecuali dengan apa? Kecuali dengan syariat, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah itu tidak berada di kuburan-kuburan para wali. Berkah itu tidak berada di sisi orang-orang para guru-guru para wali. Berkah itu tatkala dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasad-jasad manusia itu tidak punya berkah. Jasadnya para guru, para orang soleh tidak mengandung berkah. Jasad yang mengandung berkah hanyalah jasad Rasulullah SAW. ini jasad yang mengandung berkah. Selain jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada berkahnya. Sehingga para sahabat mereka rela meminum darah Rasulullah, meminum, menelan ludah Rasulullah, karena mengandung berkah. Kalau kita ikut-ikutan seperti itu, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh, tidak boleh. Sisanya minumannya gurunya dihabiskan, oh ini berkah, fit'ah, tidak boleh seperti itu. Tidak ada berkah pada jasa seseorang kecuali jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencium tangannya gurunya berkah. Kita akan mendapatkan berkah tatkala kita melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar ilmu, dengan pergi ke masjid, melakukan amalan-amalan saleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. As-sani akhirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sajdat dzara'i. Khairus semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menutup pintu-pintu celah-celah yang akan menjurus kepada kesyirikan. Sehingga tatkala datang seseorang dari pedalaman, kemudian datang kepada Rasulullah SAW dengan menyanjung-nyanjung, wahai manusia yang terbaik, wahai anaknya manusia yang terbaik, wahai ini dan itu, maka Rasulullah SAW wajahnya marah. Tinggalkan, biasa saja, aku hanya hamba dan Rasulullah. Katakan Rasulullah, tidak usah memuji-muji yang terlalu berlebihan. Wa sayyiduna, tidak perlu seperti itu. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyidul mursalin, Sayyidu Bani Adam, penghulunya, pembesarnya manusia, penghulunya para nabi, namun bila memuji-muji tidak boleh. Tidak boleh memuji Rasulullah SAW seperti itu, karena para sahabat juga tidak melakukannya dan dicegah oleh Rasulullah SAW. Karena dengan memuji-muji berlebihan, mengagungkan berlebihan, ini akan mendorong seseorang untuk terangkat derajatnya. Sehingga Nabi karena disanjung-sanjung, dipuji-puji berlebihan, sehingga mereka menganggap bahwasanya para Nabi adalah seseorang yang pantas untuk diibadahi sebagaimana Nabi Muhammad. Begitu juga kalau kita terlalu memuji-muji seseorang, seorang alim, seorang syekh, ini dan itu dipuji sedemikian rupa, seolah tidak ada kesalahannya, seolah tidak ada cacatnya, maka pujian ini adalah membahayakan dirinya dan membahayakan yang dipuji. Membahayakan orang yang dipuji adalah orang yang dipuji tentunya akan apa? Akan merasa sombong. Akan merasa sombong. Terlebih-lebih kalau senang dipuji. Maka orang kalau sudah senang dipuji, ini menjadi alamat bahwa dirinya mempunyai sifat sombong. sehingga sifat sombong ini nanti akan menutup dirinya dari ahad. Kalau sudah dipuji-puji, diangkat-angkat, tatkala nanti terjatuh ke dalam kesalahan atau tidak mengakui, disembunyikan, ditolak kalau ada nasihat, berarti apa? Dia batalul haq, menolak haq. Karena apa? Karena sudah dipuji, sudah diangkat sedemikian rupa, seolah dia tidak punya kesalahan. Sudah terlanjur seperti ke orang yang dimuliakan, sehingga bagi orang yang memuji nanti akan menilai bahwasanya segala sesuatu perbuatan orang yang dipuji adalah dibenarkan. Sehingga tatkala orang yang dipuji begitu salah, maka dianggap benar. Walaupun sudah datang hujan, sudah datang nasihat, kalau itu adalah perbuatannya salah, tetap saja dia mempunyai sifat fanatik terhadap seseorang. Orang kalau sudah fanatik, tidak menghiraukan nasihat, tidak menghiraukan kebenaran. Yang penting saya ikut, yang penting saya jalan bersama dia. Sehingga orang yang memuji terjatuh ke dalam kesalahan, orang yang dipuji juga terjatuh ke dalam kesalahan. Sehingga pernah Rasulullah SAW bersabda, apabila sesalah seorang kalian memuji, dipuji oleh orang lain di hadapan, maka taburkanlah debu di kepalanya, ditaburkan kepada orang yang suka memuji. Karena orang-orang yang suka memuji itu pada hakikatnya bukan pujian, bukan kebaikan, tapi apa? Dilontrong nih. Kalau orang ini sudah pada sisi lain, pada sisi yang lainnya, seorang yang memuji itu berlebihan. Nanti suatu saat kalau dia itu tidak senang dengan yang dipuji, sekarang senang memuji-muji berlebihan, pada suatu saat nanti kalau benci, dia bukan memuji, sebaliknya. Sebaliknya dari memuji, menjelek-jelekkan. Di sisi lain dia memuji berlebihan, nanti di suatu saat dia menjelek-jelekkan. Kayak yang seperti ini, kondisi yang sama-sama tidak baik, pujian-pujian yang baik. Sehingga kita memuji di hadapan orangnya tidak boleh. Wah, kamu pintar banget ya, tidak boleh. Di hadapan orangnya, karena orang yang dipuji ini nanti akan menjadi sombong, menjadi terangkat, dan sudah cukup orang yang sudah punya sifat sombong itu sudah musibah. Layak keluar jannatan maka nabi kali daratnya mingkibrin, tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya itu mempunyai sifat kibar sombong walaupun kecil. Ini sudah membinasakan orang yang dipuji. Sehingga kita tidak boleh memuji seorang di hadapannya. Gimana kalau enggak di hadapannya? Hati-hati. Kalau enggak di hadapannya, hati-hati. Kalau pujian itu nanti akan mengakibatkan kejelekan, jangan. senang dipuji. Asalisa faedah yang ketiga, isbatu ghulu an-nasara fi Isa, ditetapkan adanya sifat orang-orang Nasara yang mereka berlebihan terhadap Nabi Isa. Bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Wa qala an-nasara al-masih ibn Allah. Orang-orang Nasrani berkata bahwasanya Al-Masih yaitu Isa ibni Maryam adalah anak Allah. Padahal Allah SWT menyarit ulam yulad. Allah SWT tidak berputra dan tidak diputrakan. Walaisa lahu sahibah, dan Allah SWT tidak mempunyai istri sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Siapa Tuhan Ibu? Maryam. Berarti mereka mempunyai tiga Tuhan. Dan mereka menyatakan bahwasanya Allah SWT bersatu dengan Nabi Isa. Allah bersatu dengan Yesus, tidak bisa dipisahkan. Maka akidah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan kekufuran. Maka kekafaran lagi nakalu innallaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah SWT adalah Tuhan dari Tuhan yang tiga. Allah itu dikatakan Tuhan Bapa, Nabi Isa Tuhan Anak, Maryam Tuhan Ibu. Kafir. Begitu juga gurunya orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Tafrid, melecehkan Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya orang-orang Yahudi menuduh bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. Maryam telah berzina dengan seorang pengembala kambing. Maka inilah tuduhannya keji dan melecehkan Nabi Isa alaihissalam. Ini juga bercakap dari guru berlebihan. Al-Rabi'ah al-Rabi'u ala man itagada bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru minal besar. Bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai lebih banyak, lebih daripada kerasulan. Rasulullah itu bukan hanya rasul. Rasulullah bisa mensyafaati. Kalau dimintai syafaat, Rasulullah bisa memberkahi kalau dimintai berkah. Rasulullah bisa menyembuhkan kalau dimintai kesembuhan. Rasulullah bisa memberikan rezeki kalau dimintai rezeki. Maka yang seperti ini adalah termasuk dari berlebih-lebihannya keyakinan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan kesembuhan, tidak ada yang bisa memberikan berkah kecuali Allah SWT. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kesulitan seseorang kecuali Allah SWT. Sehingga orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solat-solat yang bid'ah, solat-solat yang dibuat-buat, dan hal bidil, maka dibuatkan kembali di bihi orang ibu, salat no, mengandung meminta permohonan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan kesulitan-kesulitannya dan memberikan kebaikan-kebaikannya dan bisa memenuhi hajat-hajatnya orang yang bersolawat kepada beliau. Maka solawatnya adalah solawat kesyirikan. Istighosah kepada Rasulullah. Kalau berdoa kan pakai gitu. Berarti dia minta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diminta-mintai. Jatuh ke dalam kesyirikan. Halnya ya Allah agisni, bukan ya Rasulullah. Terus kita ketika ada doa gitu, gimana itu boleh enggak, Pak? Amin. Kalau mengamin itu berarti menyetujui. Kita diam aja. Tidak boleh mengamini. Kita kadang-kadang kan umur sama orang itu habis ini. Kalau kita mengamini berarti kita menyetujui permintaan mereka kepada Rasul. Bisa menilai yang setuju diam. Sekarang itu kita dengar kalau pas musim ada hajatan ada apa sekurang itu pakai itu. Dengar kok pakai itu terus. Jadi mereka sudah terjatuh ke dalam teristighosah kepada Rasulullah. Minta dikeluarkan kesulitan, minta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW telah wafat, tidak bisa menolong, tidak bisa mengijabai doa-doa. Ya gimana Rasulullah itu bisa menjawab sholatnya? Ya itu saja yang bisa. Kalau meluluskan permohonan doa-doa tidak bisa. Kalau menjawab sholawat, iya bisa. Ya, siapa yang bersolat kepadaku di mana saja maka akan aku jawab sholatnya bukan doanya. Itu yang menjawab Rasul atau Allah, Pak? Menjawab setiap kali kita membaca satu sholawat dibalas 10 sholawat itu Rasul atau Allah, Pak? Yang membalas. Tentunya seizin Allah SWT. Iya. Seizin Allah SWT. Dan bagaimana caranya gak tahu kita. Barang-barang yang gaib. Dan semuanya di bawah kehendak Allah SWT. Adapun kita berdoa kepada Rasulullah adalah perkara yang dilarang, baik itu beristighosah atau memohon syafaat atau memohon wasilah atau berdoa, maka yang seperti ini tidak pantas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang beristighosah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan akan apa? Membatalkan seluruh amalan-amalan baiknya. Bayangkan hari-harinya dia sholat dengan mengucapkan seperti itu saja gugur. sodakonya gugur, sahadatnya gugur. Dan nanti gimana? Sholat lagi, membaca sahadat lagi di dalam matanya. Berarti apa? Dia memperbaharui lagi. Begitu dia beli juga saya hilang lagi. Gimana amalnya akan bisa berkumpul? Nanti tinggal penutupannya, akhir hidupnya. Apakah dia itu beribadah lurus kepada Allah atau ditutup dengan apa? Istighosah. Kalau akhir hidupnya ditutup dengan istighosah kepada Rasul, berarti apa? Ditutup dengan kesyirikan. Prak, dah. Tidak punya amal kebaikan. Walaupun statusnya sebagai seorang muslim. Seperti ini berbahaya. Menghadapi syahwatul maut, dia justru istighosah kepada Rasulullah. Kesalahan besar. Kenapa tidak minta kepada Allah SWT? Zat yang Maha memberi. Seolah-olah Allah SWT sudah dilalaikan. Munasabatul hadis ini bab kisrana hadis ini terhadap bab haisudalatul hadis wala anna qulub bin Nabi SAW wa asyrafil khalqi yukhrijul muslimu min dinihi. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya sikap qulub berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW, yang Nabi SAW adalah semulia-mulia makhluk. Maka berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW ini akan mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Perhatikan, tidak boleh kita menyanjung-nyanjung kepada Rasulullah. Terlebih-lebih berdoa meminta istighosah, sungguh dia telah mengeluarkan dirinya dari Islam. Kama akhrajan nasara min dinihim ghuluwuhum fi Isa. Sebagaimana keluarnya orang-orang Nasrani dari agama mereka yang lurus karena perbuatan berlebihan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana kalau aku pakai Allahumma Sayyidina. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang benar adalah sebagaimana salat yang ada di dalam at-tahiyat. Tidak ada sayyidinanya. Walaupun Rasulullah SAW adalah sayyidul mursalin, namun kita tidak dicontohkan untuk memakai sayyidina. Cukup kita mengikuti Rasulullah SAW apa yang ada di dalam at-tahiyat. Tidak usah nambah-nambah dengan sayyidina. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa sayyidina itu boleh ketika di luar sholat. Apa itu boleh? Memang ada, ada yang berpendapat seperti itu. Boleh. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Iya. Namun untuk kehati-hatian, segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak usah kita lakukan. Itu paling selamat. Sebagaimana para sahabat tidak pernah menyayat sayyidina. Kita dianggap tidak hormat pada Rasul. Yang menganggap yang tidak menganggap siapa? Mereka orang siapa? Orang tua agama atau tidak? Orang tahu tauhid atau tidak? Mengapa harus menggubris mereka, orang-orang yang tidak tahu tentang agama? mereka sebatas apa yang mereka tahu. Padahal sikap mereka jauh dari agama. Mengomentari orang-orang yang tahu, mengomentari orang-orang yang menguasai ilmu. Maka jangan dianggap omongan-omongan mereka. Tentunya dengan apa? Kita membawa sebaik-baiknya. Kita membawa agama ini sebaik-baiknya di tengah-tengah mereka, bukan terus menimbulkan fitnah itu. Yang penting saya gini, soalnya gini. Nah, akhirnya apa? Memfitnah orang banyak. Jangan ngaji lah, jadi mau ini. Ya, menutup jalan-jalan hidayah kepada mereka dengan hikmah, dengan yang baik, dengan santun, agar mereka simpan kita kepada orang yang ngaji. Jangan serampangan, dengan hikmah, dengan halus. Tauhid, pesan hadis ini terhadap Tauhid. Hai saudara, dengan hadis mengalaman al-gulu akhir makhlukim kot yu'ati ila ibadatihim al-munabiyah di Tauhid, dimana hadis ini menunjukkan bahwasanya berlebihan terhadap para makhluk ini akan menghantarkan ibadah mereka. Jatuh ibadah mereka berarti apa? Bertentangan dengan Tauhid. Karena tauhid adalah beribadah hanya diperuntukkan kepada Allah SWT saja. Manusia biasa. Kalau mereka berdalil lah itu pas keluar bayinya itu, keluar cahaya itu, apakah Rasul terus cahaya tok? Jasa. Kalau Allah SWT memberikan jasa yang bercahaya, kehendak Allah SWT yang jelas. Kalau Rasulullah SAW kejadiannya dari apa? Dari bapak dan ibu, kemudian anak nikah, kemudian keluar anak. Bukan terus kun fayakun, Allah SWT menciptakan Rasul tahu-tahu jadi cahaya, kemudian jadi orang. Secara umum itu mereka mengatakan bahwa Rasul itu cipta dari nur. Itu keyakinan orang sufi, keyakinan sesat. Allah SWT menciptakan Nabi Adam dengan kun fayakun, juga menciptakan Nabi Isa dengan kun fayakun. Kalau Nabi Muhammad tidak pakai kun fayakun, prosesnya seperti alamiah biasa. Abdullah menikahi Aminah, kemudian punya anak Rasulullah, selesai. Tidak ada yang kalau itu percaya, tatkala apa keluarnya ke dunia percaya, bisa saja Allah SWT menambahkan cahaya. Tapi yang jelas prosesnya seperti itu, alamiah.